بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Kita kembali pada pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah karya Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Kita masih membahas tentang ayat-ayat tentang sifat Al-Kalam Lillah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja ayat berikutnya. Dan ini merupakan ayat yang ketujuh yang beliau sebutkan tentang sifat kalam lillahi ta'ala. Beliau mengatakan, menyebutkan firman Allah ta'ala, terakhir di mana? Minhum man kallamallah. Firman Allah ta'ala, minhum man kallamallah. Al-Baqarah ayat 253. Minhum yakni minar rusul. Di antara para rasul, man kallamallah, ada yang Allah ajak berbicara. Ya. Tilka ar-rusul fadhalla ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Minhum, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Ya, yaitu siapa? Yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, yang dimaksud dengan kalam Allah di dalam ayat ini adalah asma'ahu kalamahu bila wasitah. Rasul yang Allah perdengarkan kepadanya firman Allah ta'ala, kalamullah, bila wasitah, tanpa perantara. Yakni secara langsung tanpa perantara. Allah perdengarkan kepadanya firman-Nya, kalam-Nya. Ya. Siapa para rasul yang Allah utamakan? Ya. Allah beri keutamaan ini. Ya. Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula yang kita ketahui satu lagi, yaitu Nabi Adam. Ya. Yaitu Nabi Adam. Ya. Walaupun ya, beliau tidak termasuk rasul. Beliau adalah nabi. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka di dalam ayat ini ya terdapat dalil bahwa Allah taala memiliki sifat kalam. Man kallama Allah. Ya. Sekaligus terdapat dalil bahwa sebagian rasul mendengarkan langsung kalamullah. Sebagian rasul mendengarkan langsung kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah ta'ala berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa, dan tatkala Musa datang limiqatina, pada waktu yang kami janjikan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya berfirman, berkata kepadanya. Naam. Limiqatina, yakni Nabi Musa alaihissalam datang pada waktu yang Allah janjikan. Ya. Yang Allah janjikan. Nabi Musa alaihissalam datang ya di suatu tempat dan di waktu yang Allah janjikan. Wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya yakni Allah ya berfirman secara langsung dengannya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yang berkaitan dengan masyiahnya, kehendaknya. Ya, ketika Allah berkehendak untuk berbicara, maka dia berbicara. Ya, ketika tidak, ya, maka tidak. Berkaitan dengan masyiahnya. Oleh karena itu, kalamullah, ya, Allah berfirman, ya, yang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, dikaitkan dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dikaitkan dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa ya, sifat kalam ya, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mata syaa, Allah berfirman kapanpun dia berkehendak. Maka terdapat bantahan bagi kelompok yang meyakini bahwa kalamullah adalah ma'nan qa'im bin nafs. Kalamullah adalah suatu sifat maknawi yang ada di dalam batin, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam diri Allah Subhanahu wa taala dan sudah lampau, tidak terperbaharui. Ya. Tidak dikatakan Allah berfirman ketika dia berkehendak. Ketika berkehendak berfirman, Allah berfirman, berbicara. Ketika tidak, maka tidak berbicara. Tidak dikatakan demikian menurut mereka. Namun keyakinan mereka ini tentang sifat kalam bagi Allah Ta'ala terbantahkan. Ya, di antaranya dengan ayat ini. Karena Allah mengaitkan sifat kalamnya dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Kelompok tersebut yang meyakini bahwa sifat kalam lillahi ta'ala ya, adalah sifat maknawi yang ada di dalam diri Allah. Kelompok tersebut adalah al-asyairah. Ya, Allahul Musta'an. Naam. Kemudian di dalam ayat ini ya, juga terdapat bantahan ya, bagi mereka yang menganggap bahwa yang berbicara hanyalah Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Adapun Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Seperti di dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mentahrif dan mengubah lafal ayat ini. Ya. Yang sebelumnya wa kallamallahu dengan mendhammah. Ya. Huruf terakhir lafzul jalalah ini. Makallamallahu yang maknanya adalah Allah berbicara, Allah yang berbicara. Mereka tahrif, mereka ubah menjadi wakallamallaha Musa taklima, yakni Allah yang diajak bicara, Musa yang berbicara, bukan Allah. Ayat tersebut wakallamallahu Musa taklima ya, lebih memungkinkan bagi mereka untuk mereka tahrif. Berbeda halnya dengan ayat ini. Ayat ini. Wa kallamahu rabbuh. Tidak mungkin ditahrif seperti ayat tersebut. Ayat ini lebih tegas. Jelas, gamblang, lebih kuat. Bahwa yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan gak bisa ditahrif. Kalau dikatakan wa kallamahu rabbahu. Ya, diubah. Dhammah pada rabbu. Dengan fathah menjadi rabba. Ya. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada fa'il. Tidak ada yang bisa menjadi fa'il untuk kallama. Wa kallamahu rabbahu. Nah mana ini? Dari segi bahasa tidak memungkinkan. Wa kallamahu rabbahu. Tidak ada fa'ilnya. Ya. Tidak ada subjeknya. Ya. Dhamir hu ha pada wa kallamahu tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi fa'il karena itu adalah dhamir nasab. Menjadi maf'ul bih, objek. Sehingga semuanya menjadi objek. Musa menjadi objek. Ya, Allah juga menjadi objek. Ya. Nah, ini tidak memungkinkan dari segi bahasa Arab. Berbeda dengan wa kallamallahu Musa taklima. Ketika lafzul jalalah Allah dinasabkan wa kallamallaha, maka masih memungkinkan lafaz Musa dianggap sebagai fa'ilnya. Maka kallamallaha Musa. Masih memungkinkan. Adapun ayat ini wa kallamahu rabbuh, maka ya tidak mungkin mereka tahrif seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya, menyerunya, min janibit turil ayman, dari sisi ya, bukit Tur, gunung Tur atau bukit Tur, al-ayman yang ada di sebelah kanan Musa. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia, najiya, ya, dengan perkataan yang lirih. Perkataan yang lirih, berbisik. Ya, wa qarrabnahu najiya. Allah Ta'ala berfirman wa nadainahu. Ya, kami menyerunya, memanggilnya. Ya, kami siapa? Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan dhamir, kata ganti na di sini adalah Allah Ta'ala. Adapun kata ganti atau dhamir ha wa nadainahu, yang dimaksud adalah Musa alaihissalam. Allah memanggil, menyeru Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa nadainahu. Apa itu nada nidaan? Nada nidaan yaitu saut murtafi', suara yang keras, suara yang tinggi, keras. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki sifat kalam, dan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bisa dengan saut murtafi', terkadang dengan saut murtafi', ya suara yang keras. Ya. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ya mendengarnya ya dari arah gunung Tur atau bukit Tur. Apa itu At-Tur? At-Tur yakni bukit atau gunung baina Misra wa Madyan, yang terletak di antara Mesir, negeri Mesir dan negeri Madyan. Negeri Mesir dan negeri Madyan. Wa nadainahu min janibit turil ayman. Al-ayman. Al-ayman seperti yang antum ketahui artinya adalah kanan. Tapi apa maksudnya? Apakah yang dimaksud adalah ya dari sebelah kanannya gunung, atau maksudnya adalah gunung itu, bukit Tur itu berada di sebelah kanan Nabi Musa? Jawabannya, yang dimaksud dengan al-ayman yakni bahwa bukit Tur itu berada di sebelah kanan Nabi Musa. Dan kami menyerunya dari sisi bukit Tur yang ada di sebelah kanan Musa. Ya. Jadi ketika itu bukit Tur posisinya ada di sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebab bukit itu sendiri kan tidak memiliki kanan, arah kanannya, kirinya. Ya, kan tidak ada. Sehingga dimaksud dengan al-ayman, yakni di sebelah kanannya Nabi Musa alaihissalam, bukit tersebut. Ya. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam ya sedang mencari ya bara api, dari api yang beliau lihat dari kejauhan. Ya. Nabi Musa alaihissalam pergi mencarinya, tapi tiba-tiba mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya. Wa qarrabnahu najiya. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia. Ya. Kami dekatkan Musa alaihissalam. Ya. Kami dekatkan najiya. Najiya i'rabnya adalah sebagai hal, keterangan keadaan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maknanya adalah isim maf'ul, objek. Yakni kami dekatkan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ya dia ya diajak bicara dengan lirih. Ya, dengan lirih atau dengan berbisik. Ya. Wa qarrabnahu najiya. Maka pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang keras. Ya, setelah itu Allah mendekatkan Nabi Musa alaihissalam dan berbicara kepada beliau dengan suara yang lirih, dengan munajah. Nah, inilah perbedaan antara munadah dan munajah. Nida dan najwa. Nidaun dan najwa. Munadah dan munajah. Perbedaannya, munada itu dengan suara yang keras, ya, dari jarak yang jauh. Adapun munajah atau najwa, ya, itu dengan suara yang lirih, perlahan, dari jarak yang dekat. Nah, semuanya merupakan sifat untuk kalam. Sehingga kalamullah, ya terkadang keras dan terkadang lirih, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Nah, ini termasuk dari penjelasan tentang ucapan salaf bahwa Allah Ta'ala berbicara yatakallam kaifasha, dengan cara bagaimana dia kehendaki. Terkadang dengan bentuk nida keras, untuk pendengar yang berjarak jauh. Terkadang dengan bentuk najwa atau munajah, suara yang lirih perlahan, untuk pendengar yang berjarak dekat. Nah, ini kaifasha, Allah yatakallam kaifasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbicara dengan cara apapun yang dia kehendaki. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala masih tentang sifat kalam lillahi ta'ala. Allah berfirman, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawma al-zalimin. Wa idh nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru Musa, memanggil Musa, an i'til qawma al-zalimin. Allah berfirman, datangilah kaum orang-orang yang zalim itu. Surat Asy-Syu'ara ayat 10. Wa idh nada, wa idh, dan di saat, ketika. Yani ingatlah. Bacalah, ceritakanlah. Wa idh nada, idh di sini berkaitan dengan fi'il atau kata kerja yang mahdhuf, takdirnya, tafsirnya adalah ingatlah, atau yang kedua ceritakanlah, bacakanlah, ceritakanlah, kisahkanlah. Ingatlah ketika Allah menyeru Musa, atau ceritakanlah, kisahkanlah ketika Allah menyeru Musa. Nah, adapun an di sini, anitil qawman zalimin, an i'rabnya adalah sebagai an tafsiriyah atau mufassirah, untuk menjelaskan isi perkataan, isi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala di dalam seruan tersebut. Isinya adalah i'til qaumadz zalimin, wahai Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum tersebut dengan kezaliman. Kenapa demikian? Karena memang mereka menggabungkan dua bentuk kezaliman. Dua macam kezaliman. Macam yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri, dengan cara kufur, dalam bentuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekufuran itu merupakan bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk atau macam kezaliman yang kedua adalah al-ma'asi. Kezaliman terhadap orang lain. Mereka menzalimi diri sendiri, demikian pula menzalimi orang lain. Mereka adalah Fir'aun dan kaumnya. Di antara bentuk kezaliman mereka terhadap orang lain adalah mereka memperbudak dan menindas Bani Israel dan menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Ya, oleh karena itulah Allah mensifati mereka dengan sifat zulm. Ani'til qawman zalimin. Wahai Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Ya, sebab mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Dan mereka menzalimi orang lain. Di antaranya adalah Bani Israel. Mereka tindas dan mereka bantai anak-anak laki-laki mereka. Ya, syahidnya yang dimaukan dari ayat ini berkaitan dengan sifat kalam. Yang pertama adalah ayat ini menunjukkan bahwa kalamullah itu bisaut. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu bisaut, dengan suara. Bisaut yakni dengan suara. Bukan kalam nafsari, maknawi. Sesuatu yang sifatnya maknawi di dalam batin atau di dalam diri Allah Ta'ala tidak didengar oleh pendengaran. Seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah, tidak. Sebab Allah Ta'ala menyebut bahwa firman-Nya ketika itu adalah berupa nida, seruan, panggilan. Saut murtafi', suara yang keras. Ketika Allah memanggil, menyeru dengan suara keras kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah itu bihuruf, dengan huruf-huruf. Karena Allah tafsirkan, Allah jelaskan bahwa isi panggilan dan seruan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika itu adalah an itil qawman zalimin. Datangilah kaum yang zalim itu. Nah, ini huruf atau bukan? Huruf. Ada hamzah, ta, alif lam, qaf, waw, dan seterusnya. Itil qawman zalimin. Intinya adalah setidaknya dapat kita simpulkan dua prinsip ini, dua keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini terkait dengan sifat kalamullah dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kalamullah itu bisaut karena berupa nida, seruan, panggilan, sehingga pasti berupa saut, suara. Dan yang kedua bahwa kalamullah itu bihuruf, dengan huruf-huruf. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah." Al-A'raf ayat 22. "Wa nadahuma rabbuhuma." Dan Rabb mereka berdua memanggil mereka berdua. "Alam anhakuma?" "Belumkah atau belumkah?" "Aku melarang kalian berdua antilkuma syajarah, dari pohon itu, dari pohon tersebut." Wanadahuma rabbuhuma, Rabb mereka berdua yakni Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka berdua. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Adam dan pasangannya itu Hawa. Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menyeru keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegur dan mencela Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu Hawa, "Alam anhakuma an tilkuma syajarah?" "Tidakkah aku telah melarang kalian dari pohon tersebut? Namun kenapa kalian berdua tetap memakannya?" Sementara aku telah melarangnya. Ini celaan dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Nah, dari kalimat ini, "Alam anhakuma an tilkuma syajarah?" "Tidakkah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut?" Dari kalimat ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Allah telah berbicara kepada mereka berdua sebelumnya. Yang pertama bahwa Allah telah berbicara kepada Adam dan Hawa sebelumnya. Perihal dilarangnya memakan buah pohon tersebut. Karena Allah berfirman, alam anhakuma, belumkah aku larang kalian berdua? Ya. Maksudnya adalah sudah, aku sudah melarang kalian berdua untuk memakan dari pohon tersebut. Naam. Kemudian kesimpulan yang kedua, anna kalamullahi bi sautin wa harf, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara dan dengan huruf. Ya. Sebab Allah taala berfirman, wa nadahuma rabbuhuma, ya, Rabb mereka berdua menyeru mereka berdua. Apa isi seruannya? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Nah, ini kan huruf-huruf. Alam hamzah lam mim anhakuma hamzah nun ha kaf mim alif dan seterusnya. Ini kan huruf-huruf. Ya, sekaligus itu berupa suara karena seruan. Ya, bagaimana mungkin seseorang menyeru tapi tidak terdengar, ya, suara sedikit pun. Ya, nah, namanya seruan itu dengan suara, bahkan dengan suara yang keras. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya. Kesimpulan yang ketiga adalah anna kalamullah muta'alliqun bimasyi'atih. Bahwa firman Allah taala itu berkaitan dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Ketika Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah berbicara. Ya. Sebab di dalam ayat ini Allah berfirman, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Ya. Nampak dari penggalan kalimat ini, ya, bahwa firman Allah taala ini berkaitan dengan larangan. Ya, dengan larangan Allah, dan larangan Allah itu kan berkaitan kehendak Allah. Ya, Allah berkehendak untuk memerintahkan, Allah berkehendak untuk melarang dan seterusnya. Nah, demikian juga di dalam ayat ini, alam anhakuma. Ya. Kalamullah, firman Allah taala ini berkaitan dengan larangan, yang mana larangan itu berkaitan dengan kehendak Allah. Maka disimpulkan bahwa firman Allah taala itu berkaitan dengan kehendaknya, yakni ketika Allah berkehendak untuk berfirman, berbicara, maka dia berbicara. Ya, ketika tidak, maka tidak. Ya. Sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin." Al-Qasas ayat 65. "Wa yauma yunadihim," dan di hari Allah menyeru mereka. "Fa yaqul," maka Allah berfirman, "Madza ajabtumul mursalin?" Ya. Apa yang kalian jawabkan kepada para rasul, ya, jawaban apa yang kalian berikan kepada para rasul? Ya. Wa yauma yunadihim, ya. Yani, dan ingatlah. Ingatlah tentang hari, ya, ketika Allah menyeru mereka. Ya, kapan hari itu? Ya, hari itu adalah hari kiamat, yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dan menyeru mereka. Ya. Yang memanggil, menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa isi seruannya? Allah Subhanahu wa taala menyeru, berbicara, berkata kepada mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Ya, apa maksudnya "Madza ajabtumul mursalin?" Yani, bagaimanakah jawaban kalian, ya, kepada para nabi dan para rasul yang diutus kepada kalian? Ya, ketika mereka menyampaikan risalah Allah, bagaimana respon dari kalian? Apa kalian mengatakan sami'na wa ata'na wa amanna? Kami mendengar, kami taat, dan kami beriman. Ataukah sebaliknya sami'na wa asaina? Kami mendengar dan kami bermaksiat, durhaka, membangkang. Na'udzubillah. Nah, ini bagaimana jawaban kalian? Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta pertanggungjawaban kepada mereka semua, ya, atas perbuatan mereka di dunia. Ya. Bagaimanakah jawaban kalian, ya, kepada para rasul itu ketika mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Naam. Di dalam ayat ini, ya, juga dapat disimpulkan bahwa, ya, firman Allah Subhanahu wa taala itu bisaut, Ya. Dan biharf seperti sebelumnya. Bisaut karena Allah mengatakan yunadihim. Allah menyeru nida. Dan nida itu ya pasti dengan saut. Bahkan saut murtafi', dengan suara. Bahkan suara yang keras. Nida, seruan, panggilan. Ya, dengan suara yang keras. Demikian pula kalamullah subhanahu wa ta'ala itu bihuruf, dengan huruf-huruf. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan huruf-huruf. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, mada ajabtumul mursalin. Allah berfirman, mada ajabtumul mursalin. Nah, ini kan huruf-huruf. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya dari kumpulan ayat-ayat ini tentang sifat kalam billahi ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu yatakallam bikalamin haqiqi. Ini sudah pernah kita bahas. Ya, dapat kita simpulkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat kalam lillahi ta'ala. Ya. Yang pertama adalah bahwa Allah yatakallam bikalamin haqiqi. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, memiliki sifat kalam dengan kalam yang haqiqi, yang nyata. Ya, yang nyata. Bukan majazi atau kalam, ya, yang itu bukan makna sebenarnya. Kemudian yang kedua, annallaha yatakallamu mata syaa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan dia kehendaki. Ya, seperti yang disebutkan Allah ta'ala berbicara ya kepada Nabi Musa, kepada ketika Nabi Musa datang ke suatu tempat yang Allah janjikan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ya kepada manusia kapan? Pada hari kiamat. Jadi waktunya ya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, annallaha yatakallamu bima syaa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ya dengan ucapan yang Allah kehendaki. Isi ucapan, pembicaraan, kalimat yang Allah kehendaki. Ya, maka di dalam ayat-ayat ini, ya, Allah berfirman dengan berbagai kalimat. Ya, terkadang dengan kalimat ini, terkadang isi kalimatnya adalah itu berbeda-beda. Bima syaa, ya, dengan kalimat yang Allah kehendaki. Demikian pula yang keempat, dapat kita simpulkan, annallaha yatakallamu kaifa syaa, bahwa Allah berfirman ya dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, sebagai contoh seperti tadi, terkadang berupa nida, dengan cara nida, suara yang keras. Dan terkadang najwa atau munajah, dengan suara yang lirih. Ya, perlahan atau berbisik. Naam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, annallaha yatakallamu biharfi hurufin wa sautin masmu', bahwa Allah ta'ala berbicara dengan huruf-huruf dan suara yang dapat didengar ya, namun tidak serupa, tidak sama dengan suara makhluk ya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan huruf-huruf, berupa huruf dan berupa suara yang dapat didengar ya, tidak sama ya dengan suara makhluk. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya, tidak ada satu pun yang semisal dengannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Alhamdulillah, dengan ini kita selesaikan pembahasan tentang beberapa ayat seputar sifat kalam lillahi ta'ala. Beberapa ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ya seputar Al-Qur'an, kalamullah. Ya, seputar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an, yaitu bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Khusus tentang Al-Qur'an, tapi masih berkaitan dengan sifat kalam lillahi ta'ala. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah ta'ala. Nah, permasalahan ini, Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, merupakan permasalahan dan pembahasan yang banyak sekali terjadi perselisihan ya antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan dengan sebab pembahasan permasalahan tersebut, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya banyak sekali mendapatkan ujian. Ya. Perbuatan yang menyakitkan dari Mu'tazilah. Ya, di antara Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendapatkan ujian ya di jalan Allah Subhanahu wa taala terkait dan pembahasan ini Al-Qur'an kalamullah ya adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan innallaha subhanahu wa taala hafizul Islam au nasarahu bi Abi Bakr yaum ar-Riddah wa bil Imam Ahmad yaum al-Mihnah. Innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaga atau membela Islam ya dengan Abu Bakar, yakni dengan sebab Abu Bakar yaum ar-Riddah. Ya, di hari Riddah murtadnya banyak orang di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang murtad, maka Allah menjaga Islam ya melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berjihad melawan mereka ya. Wa bil Imam Ahmad yaumal mihnah, dan Allah juga menjaga agama Islam dengan sebab Imam Ahmad yaumal mihnah, di hari mihnah. Mihnah yakni ujian. Ya, ketika para imam al-sunnah wal-jamaah diuji. Ya, diuji oleh khalifah. Ya, yang dipengaruhi oleh ahlul bid'ah. Terkait dengan keyakinan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk. Bukan makhluk. Ya, ini adalah ya keyakinan yang sangat penting, sangat mendasar dalam Islam. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, seandainya Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah, maka di antara konsekuensinya yang terbesar adalah ya runtuhnya syariat, runtuhnya perintah dan larangan. Kan ini hanya makhluk, ini sekedar bentuk-bentuk kalimat saja, tidak mengandung makna. Ya, itu makhluk, untuk apa kita jalankan? Itu tidak memiliki makna. Ya, sehingga ini konsekuensi yang sangat besar. Ya, syariat bisa runtuh ketika meyakini bahwa Al-Quran yang menjadi dasar agama Islam adalah makhluk, bukan kalamullah. Allahul musta'an. Yaumal mihnah, ya, pada hari mihnah, peristiwa mihnah itu ya, yang terjadi adalah Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Al-Ma'mun ya, itu ya memaksa umat Islam untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, Khalifah Al-Ma'mun ya telah dipengaruhi oleh Ahlul Bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Ya, demikian juga karena terpengaruh oleh kitab-kitab atau buku-buku ya para ahli filsafat dari Yunani. Ya, yang diimpor, diambil dari Yunani. Ya, dengan anggapan untuk menambah wawasan ya agar semakin maju pemikirannya, pemikiran ya umat ya, tapi ternyata justru ya merusak akidah kaum muslimin. Maka Al-Ma'mun ini ya memaksa orang-orang untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Sampai-sampai dia menguji para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan mengancam untuk membunuh mereka jika tidak mengatakan demikian. Jika tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Lalu bagaimana sikap mayoritas ulama ketika itu? Aktsarul ulama, mayoritas ulama ketika itu. Ya. Memandang bahwa mereka memiliki kelapangan. Ya. Walaupun tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Ada kelapangan. Ada semacam uzur bagi mereka. Ya. Kenapa mereka ya menganggap ada kelapangan untuk memenuhi permintaan Al-Ma'mun mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Ya, karena mereka mentakwil. Ya. Di antara mereka ya Ada yang meyakini bahwa ini adalah kondisi ikrah, paksa, pemaksaan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mukrah, dipaksa. Nah, orang yang dipaksa, ya, berdosa atau tidak? Ya, tidak. Ya, yang penting hatinya tidak meyakininya. Hatinya tidak ridha dengan perkara tersebut. Ya, dipaksa ya gimana lagi? Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, ya sudah. Ya, ini ya sebagiannya berkeyakinan seperti itu sehingga memenuhi permintaan Al-Ma'mun. Naam. Dan di antara mereka ada yang memiliki takwil yang lain, takwil yang kedua. Ya. Takwil yang kedua adalah mereka menggunakan tauriyah. Ya, mereka tetap mengatakan Al-Qur'an makhluk atau mereka mengatakan makhluk begitu. Ya, tapi menggunakan tauriyah. Sebagai contoh mereka mengatakan Al-Qur'an, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur. Ini kan kitab-kitab suci Allah. Hadhihi makhluqah. Ini adalah makhluk. Namun kalimat hadhihi makhluqah, ya, yang dimaksudkan, ya, bukan Al-Qur'an, At-Taurah, Injil dan Zabur, tetapi apa? Jari. Jadi kan dihitung ada berapa? 4 tadi kan, Al-Qur'an, At-Taurah, Injil, Zabur. Hadhihi, yani hadhil asabi', jari-jari ini makhluk adalah makhluk. Benar atau tidak jari ini adalah makhluk? Ya benar. Sehingga ucapannya seperti itu mengesankan bahwa mereka sepakat dengan Al-Ma'mun wa Al-Qur'an itu makhluk. Kitab-kitab suci Allah itu makhluk. Mengesankan seperti itu, tapi yang dimaksudkan di dalam hatinya adalah ya perkara yang berbeda. Hal yang berbeda. Sehingga mayoritas ulama waktu itu yang dipaksa memenuhi permintaan Al-Ma'mun. Hanya saja mereka terbagi menjadi 2. Ya. Ada yang mengatakan ini mukrah, kondisi ikrah, terpaksa. Jadi enggak apa-apa. Karena ancamannya adalah qatl, hukuman mati. Ya. Kemudian di antara mereka yang kedua, ya, mengatakan semacam itu, ya, menjawab atau memenuhi permintaan Al-Ma'mun, namun dengan takwil atau dengan tauriyah. Ya, mengesankan sebagaimana yang dimaukan oleh Al-Ma'mun, namun yang diniatkan adalah hal yang berbeda. Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur. Hadihi, yani hadihil asabi' makhlukah. Ya. Nah ini. Adapun, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah dan bersamanya Muhammad bin Nuh. Nah ini 2 orang. Setidaknya 2 orang ini. Yang sering disebut, ya, yang sering dinukilkan, ya, tegas, ya, di dalam menolak permintaan Al-Ma'mun. Al-Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh rahimahumullah. Ya, keduanya dengan tegas menolak. Ya. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah munazzal ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, firman Allah. Munazzal, ya, diturunkan, jadi diturunkan oleh Allah kepada kita, ghairu makhluk, bukan makhluk, tegas. Al-Quran itu kalamullah, munazzal ghairu makhluk. Ya. Kenapa tegas seperti itu, padahal ancamannya adalah siksaan, bahkan hukuman mati? Ya, sebab, Al-Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, rahimahumullah, memandang, ya, bahwa ikrah, pemaksaan, ya, dalam kondisi tersebut, ya, tidak sampai membolehkan mereka, ya, untuk mengatakan selain kalimat yang hak. Ikrah dalam kondisi tersebut bukan ikrah yang uzur, menjadi uzur. Ya. Kenapa? Karena al-maqam, maqamnya, kondisinya, keadaannya adalah keadaan jihad. Bukan jihad dengan senjata dan pedang, bukan. Tapi jihad dengan lisan. Ya. Ya. Ikrah, pemaksaan yang menjadi uzur, ya, dengan sebabnya seseorang dimaafkan, itu kalau berkaitan dengan, ya, kepentingan pribadi. Jika berkaitan dengan pribadi seseorang dipaksa, kalau tidak, ya, maka demikian dan demikian. Berkaitan dengan pribadinya saja. Ya. jika menuruti apa yang dipaksakan, ya, tidak akan merugikan orang lain dan tidak akan merugikan, ya, agama, tidak akan merugikan kaum muslimin. Nah itu baru ikrah yang dimaafkan atau ikrah yang menjadi uzur, ya, berkaitan dengan pribadi. Ayo kamu lakukan ini, suatu perkara kufur misalkan. Kalau tidak maka begini-begini, hukumannya ini, bahkan hukuman mati. Ya sudah, tetap saya lakukan. Karena ini kan kondisi ikrah uzur. Nah ini gak masalah, kenapa? Karena tidak sampai membawa efek negatif terhadap orang lain, apalagi terhadap umat. Ya, gak ada masalah. Umat tidak akan terugikan. Agama Islam juga tidak termudharatkan. Ya. Nah, sehingga itu menjadi uzur. Adapun kondisi ini, ya, menurut Al-Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, rahimahumullah, walaupun itu ada unsur ikrah pemaksaan, ya, tapi perkaranya tidak hanya masalah syakhsiyah, bukan hanya kepentingan pribadi. Jika menuruti apa yang dimaukan oleh al-ma'mun, maka akan muncul efek negatif yang sangat besar, kerugian yang sangat besar, akan memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Sebab mereka adalah panutan, Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh dan para ulama yang lain adalah panutan tokoh, ya, yang diikuti oleh kaum muslimin. Mereka akan menunggu apa yang dikatakan oleh mereka, ya, oleh para imam mereka, kemudian mereka ikuti. Nah ini mudaratnya sangat besar. Sehingga ini permasalahannya bukan masalah syakhsiyah, pribadi, kepentingan pribadi, tapi maslahat ammah, umum. Ya, untuk keumuman kaum muslimin, kondisinya adalah kondisi jihad fi sabilillah. Nah, dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Seandainya Al-Imam Ahmad rahimahullah pada saat itu mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, walaupun dengan takwil. Ya, walaupun beliau mengatakan maksudnya jari ini adalah makhluk dan seterusnya pakai tauriah-tauriah, tapi yang terfahami oleh pendengar, yang terfahami oleh orang lain, Al-Imam Ahmad mengatakan atau meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Seandainya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan seperti itu, maka kaum muslimin bagaimana? Ya, umat Islam semuanya akan mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, umat Islam semuanya akan mengikuti dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Oh, Al-Quran itu memang makhluk. Ya sudah. Akhirnya itulah yang menjadi keyakinan mereka dan akan muncul mudarat yang sangat besar di dalam agama mereka. Ya. Sehingga di antara syarat ikrah, pemaksaan itu menjadi udur sebagaimana yang terangkan oleh para ulama adalah, ya, ketika orang itu bukan seorang imam, pemimpin, ya, panutan, ya, yang akan diikuti oleh umat. Ya. Kalau diikuti oleh umat, ya enggak boleh. Ya, menuruti apa yang dipaksakan, enggak boleh. Ya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, nampaknya bukan seorang imam, panutan. Nah, walaupun dengan takwil, tapi kan maksudnya begini, ini kan tauriah. Maksud saya begini, bukan Al-Quran benar-benar makhluk, tapi ini jari saya, ini adalah makhluk. Al-Quran, hadza, maksudnya jari ini atau hadhi, makhlukah atau makhluk. Nah, walaupun dengan tauriah semacam itu, tetap tidak boleh. Sebagaimana terangkan oleh para ulama, ya, ketika, ya, orang lain, ya, memiliki prasangka yang keliru terhadap pemimpinnya, tokoh panutannya, maka tokoh panutan tersebut, ya, tidak boleh melakukan, ya, suatu hal yang menimbulkan kesalahpahaman yang kemudian diikuti oleh orang lain, tidak boleh. Ya. Misalkan makan sesuatu. Ya. Makan sesuatu. Kalau orang-orang itu, ya, orang-orang menganggap bahwa apa yang dia makan itu adalah suatu makanan yang haram. Ya, padahal kenyataannya itu bukan haram, maka panutan ini tidak boleh memakannya, walaupun itu halal. Ya, seperti yang disebutkan, ya, disebutkan oleh para ulama, ada seseorang yang ditawari oleh, bukan ditawari, dipaksa oleh pemimpin yang zalim untuk memakan daging yang haram, seingat saya daging babi. Ya, dipaksa. Ya, ayo makan. Kalau tidak mau begini-begini. Ya. Nah, tapi kemudian pelayan pemimpin tersebut atau pembantu pemimpin tersebut membisikkan kepada alim itu, ya, makan saja. Karena sebenarnya itu bukan daging babi. Tadi saya sudah menggantinya dengan daging yang halal. Enggak apa-apa daripada kamu dihukum. Ya. Jadi pemimpin atau pelayannya ini simpati kepada alim tersebut. Ya, maka alim tersebut tetap menolak, tidak mau. Karena dari mana orang-orang tahu bahwa yang saya makan ini adalah daging halal? Mereka akan mengira itu adalah daging babi, kemudian nanti akan diikuti oleh mereka. Tidak. Ya, akhirnya alim tersebut tetap menolak. Ya, walaupun sebenarnya daging tersebut adalah daging yang halal. Intinya adalah ketika menimbulkan kesan, ya, anggapan yang keliru bisa memudaratkan orang lain sementara dia adalah panutan, ya, maka jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Nah, ini ya bisa menjadi muqaddimah pendahuluan sebelum kita membahas tentang ya ayat-ayat seputar Al-Qur'an, kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, kita cukupkan sementara dengan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.